yang memudahkan antum untuk menghafalnya. Lihat, pokoknya kalau ada jumlah kemasukan inna, maka ini tidak merubah kondisinya sebagai jumlah. Tapi kalau kemasukan anak, maka berubah dia. Lafadznya jumlah, tapi maknanya apa? Mufrad. Ya, silakan dilanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang anak. Wa tata'ayyana anak. Atau ada yang terlewatkan? Wa tata'ayyana al-maftuhat al-hamzah idha hallat mahalla al-fa'il wujubi kawni al-fa'ili mufradan walihada ujabu al-fatha ba'da ala wa syartiyah li'annahu la yakunu ba'daha illa al-fi'il nahu walau annahum sabaru ay la wujida sabrahum nahu awalam yakfihim anna anzalna wa irabu al-hamzatul al-istifham at-tawbihi al-wawu harfu atfin lam harfu nafsin wa jazmin yakfi fi'il mudhari' mazumun bilam wa alamatu jazmihi hasful harfil illah min akhirih wa huwa al-ya wal ha dhamir muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim alamatul jam' anna dhamir harfu tawkidin wa nasbin wa na al-mudgham anna harfu tawkid wa nasbin wa na al-mudghamah dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ismuha anzalna fi'lun wa fa'il anzala fi'lun madhin wa na muttasilun fi mahalli raf'in fa'il wa jumlatu anzalna min al-fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar anna والمصدر المسبق من أن وما بعدها فاعل يكفي فاعل يكفي والتقدير أو لم يكفهم إنزالنا إليك الكتاب أو حلت كتابا أو حلت محل نائب الفاعل النائب مفردا وأما نحو وإذا قيل لهم لا تفسدوا فالنائب ضمير مستتر في قيل يعود على الفساد المفهوم من لا تفسدوا فجملة لا تفسد مفسرة له فلا موضع لها وقيل النائب جملة لا تفسد على أنه من باب الإسناد اللفظي أي قيل هذا القول فالجملة حينئذ في حكم المفرد وكان النائب مفردا لا جملة وهذا هو المشهور على ألسنة المعربين نحو قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن وإعرابه كل فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أوحي فعل الماضي مغير الصيغة إلى جار ومجرور إلي جار ومجرور أن حرف توكيد ونصب والهاء اسمها استمع فعل الماضي نفر فاعل وجملة من الجن نعت لنفر وجملة استمع نفر من نفر في محل رفع خبر أن والمصدر المنسبق من أن وما بعدها نائب الفاعل والتقدير قل أوحي إلي استماع نفر من الجن أو حلت محل المفعول غير أو حلت محل المفعول غير محكية في القول فإنه يجب فتحها لوجوب كون المفرد لكون المفعول مفردا نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ويراب الواو والحال لا نافية تخافون فعل المضارع معلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل أن حرف توكيل ونسب والكاف ضمير متصل في محل نسب اسمها والميم علامة الجمع أشركتم فعل وفاعل والميم علامة الجمع وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن والمصدر المستبق من أن وما بعدها مفعول لتخافون وعلامة نسب فتح آخره والتقدير ولا تخافون إشراككم بالله أو حلت محل المبتدأ لوجوب كون المبتدأ مفردا ولهذا أوجب الفتحة بعد لولا الامتناعية لأنه لا يأتي بعد إلى المبتدأ نحو لولا أنك منطلق ما خرج زيد ولا فرق بين كونه مبتدأ في الأصل نحو كان عندي أنك فاضل أو في الحال نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي من دلائل قدرته أنك ترى الأرض خاشعة أي يابسة لا نبات فيها مستعار من الخشوع وهو التذلل فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت أي تحركت وربت أي انتفقت وعلت والخطاب في قوله أنك لكل عاقل كما قاله القرطبي وإعرابه من حرف جر وآيات مجرور بمن والها ضمير متصل في محل جر من إضافة والجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم أن حرف توكيد ونصب والكاف اسمها ترى فعل المضارع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه فعل المضارع معتل الآخر بالألف وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الأرض مفعول به خاشعة حال إذا جعلنا الرؤية بصرية وإن جعلناها قلبية فخاشعة فخاشعة مفعول ثاني. وفي تفسير الخطيب أنك الأرض أي بعضها بحاسة البصر وبعضها بعين البصر بعضها بحاسة البصر وبعضها بعين البصرية قياسا على ما أبصرت انتهى. وهو يفيد ما قلناه من جواز الوجهين في الإعراب والمصدر المنسبق من أن وما بعدها مبتدأ مؤخر والتقدير. ومن آياته رؤيتك ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. Kemudian tempat berikutnya ataupun pembahasan berikutnya adalah tentang anna al-maftuhul hamzah yang di fathah hamzanya. Wa tata'ayyanu anna al-maftuhatu al-hamzatu ataupun al-hamzati idza hallat mahal al-fa'ili li wujubi kauni al-fa'ili mufradan wa li hadza awjaba al-fathah ba'da law asyartiyati li annahu la yakunu ba'daha illa al-fi'l. Tata'ayyan diharuskan menggunakan anna al-maftuhatul hamzah yang di fathah hamzahnya, mesti digunakan anna yang di fathah hamzahnya apabila menempati tempatnya fa'il, menduduki posisinya fa'il. Kenapa? Alasannya liwujubi kaunil fa'ili mufrodan, karena yang namanya fa'il harus mufrod bentuknya. Dan kita tahu bahwasanya anna bersama dua ma'mulnya ditakwil menjadi apa? Isim mufrad. Sedangkan inna bersama dua amilnya tetap sebagai apa? Jumlah. Wa li hadza aujabul fathah ba'da law asyartiyati. Oleh karena itu mereka ahli nahwu mengharuskan fathah setelah law asyartiyah, mengharuskan fathah pada anna setelah ataupun yang datang setelah law asyartiyah. Li annahu la yakunu ba'daha illa al-fi'lu. Karena tidaklah terjadi setelah lau kecuali fi'il, ataupun tidaklah terjadi setelah lau melainkan mesti apa? Fi'il. Ya, sehingga yang setelahnya sebagai apa? Fa'il ataupun naibul fa'il. Contohnya walau annahum sabaru. Ya, walau annahum sabaru. Mana fi'ilnya? Ya, katanya setelah lau asyartiyah mesti ada fi'il. Mana fi'ilnya? Ya, ditakdirkan fi'ilnya di situ muqaddar. Ai walau wujida sabruhum, nah, mesti ditakdirkan. Kalau tidak disebutkan fi'ilnya mesti ditakdirkan adanya. Walau annahum sabaru, maksudnya walau wujida sabruhum. Sabruhum itu ditakwil dari annahum sabaru, ditakwil menjadi apa? Sabruhum. Mana fa'ilnya atau mana fi'ilnya? Mahdhuf, yaitu wujida. Walau wujida sabruhum, seandainya ada kesabaran pada mereka. Nahu, kemudian contoh kalau di sini sebagai apa sabruhum? Naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Ataupun contoh yang merupakan fa'il adalah yang dicontohkan oleh al-musannif. Awalam yakfihim anna anzalna. Apakah belum mencukupi mereka apa yang telah kami turunkan? Wa i'rabuhu al-hamzatu lil istifham at-taubihi. I'rabnya hamzah untuk istifham taubihi. Istifham taubihi itu adalah istifham yang mana setelah istifham ini gimana? Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, kemudian mudaihi madhmum. Ya, madhmum. Seperti apa contohnya yang lain? Awalam yakfim anna anzalna. Ya. Di sini terjadi enggak? Al-kifayah bil kitab terjadi kan? Ya. Tapi mereka, orang-orang kafir, musyrik, mereka tidak mau beriman. Tidak mau percaya, tetap mereka mendustakannya. Sehingga mereka pelakunya apa? Madhmum, tercela. Ya. Yang semisal ini, apa? Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Di sini, sama. Untuk apa? Taubih. Terjadi enggak itu yang setelah hamzah? Atabnuna bikulli ri'in? Terjadi, mereka membangun gedung-gedung, menara-menara yang tinggi. Iya. Kemudian pelakunya apa? Tercela. Kalau inkari yang setelah hamzahnya tidak terjadi dan pelakunya apa? Kadzib. Ya, mudda'ihi kadzib. Wa i'rabuhu al-hamzah lil istifham at-tawbihi. I'rabnya hamzah untuk istifham tawbihi, istifham pertanyaan yang mengandung celaan. Ya, tidak membutuhkan jawaban. Al-wawu harfu 'athfin. Sedangkan rawu itu huruf ataf. Lam harfu nafin wa jazmin. Lam harfu nafin wa jazmin. Yakfi fi'lun ma fi'lun mudhari'un majzum bilam. Kafa yakfi. Dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah. Tanda jazmnya membuang huruf 'illah min akhirih. Dari akhirnya yaitu al-ya. Yakfi. Lam lam yakfi. Wal ha dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sedangkan ha dhamir muttasil pada mahalnya nasab sebagai maf'ulun bih. Wal mim alamatul jam'i. Sedangkan mim hanya tanda jamak. Sehingga yang menjadi dhamir hanya apa? Haknya saja. Kemudian anna harfu taukidin wa nasbin. Na al mudghamah na yang dilebur dengan anna itu adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Ismuha isimnya anna. Anzalna fi'lun wa fa'il. Anzala fi'lun madin wa na dhamirun muttasil fi mahali rafin fa'il. Wa jumlatu anzalna, jumlah anzalna dari fi'lun fa'il fi mahali rafin, pada mahali rafa khabaru anna, sebagai khabar bagi anna. Wal mazhar al munsabik min anna wa ma ba'daha fa'ilu yakfi. Dan mazhar yang dibentuk dari anna dan yang setelahnya itu sebagai fa'il yakfi. Ya, awalam yakfim anna anzalna. Takdirannya ataupun takdir maknanya adalah awalam yakfim inzaluna ilaikal kitaba. Ya, belumkah mencukupi mereka? Ya, perbuatan kami menurunkan kepada mereka ataupun kepadamu alkitab. Apakah belum cukup ya bagi mereka apa yang telah kami turunkan kepadamu dari alkitab? Atau inzal, kalau inzal perbuatan ya, menurunkan. Belumkah mencukupi mereka ya, perbuatan kami menurunkan kepadamu Alkitab. Awhallat, kemudian tempat yang berikutnya dari apa? Anna. Setelah yang pertama yaitu apa? Idza hallat mahallal fa'il. Tempat yang pertama dari anna adalah apabila anna itu menempati posisi fa'il, maka mesti dia di fathah karena fa'il mufrad. Tempatnya kedua, au halat mahalla naibil fa'il, atau ketika anna itu menempati tempatnya naibul fa'il, juga sama. Yang namanya naibul fa'il tentunya apa? Mufrad. Li wujubi kauni naibi mufradan. Karena yang namanya naibul fa'il wajib mufrad. Ya, bukan jumlah. Wa amma nahwu wa idza qila lahum la tufsidu. Ya. Terus bagaimana dengan contoh ini? Wa idza qila lahum la tufsidu. Di sini la tufsidu bukan mufrad tapi jumlah. Ya, kata beliau adapun contoh wa idza qila lahum la tufsidu, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Fa naibu dhamirun mustatirun fi qila. Maka naibul fa'ilnya bukan la tufsidu, bukan jumlah la tufsidu, tapi dhamir mustatir yang ada pada qila huwa. Ya'udu 'alal fasad, kembalinya kepada al-fasad. Tapi yang lain menyebutkan di dalam tafsirnya bukan al-fasad, tapi qaulun syadid, ucapan yang keras, dan ini sepertinya yang lebih tepat. Iya. Apabila diucapkan kepada mereka ucapan yang keras, yaitu apa? La tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Ini ucapan keras. Ya, bukan ucapan al-fasad, kerusakan. Ya Allah alam. Ya. Jadi di tempat yang lain dalam tafsir sebutkan takdirnya qaulun syadid, ucapan yang keras. Apabila dikatakan kepada mereka ucapan yang keras, yang dibuang di situ apa? Naibul fa'il bersama sifatnya. Wa idza qila lahum al-qaul asyadid, yaitu apa? La tufsidu. Jadi la tufsidu menafsirkan al-qaul asyadid yang merupakan apa? Naibul fa'il bagi qila. Al-mafhum min la tufsidu, yang mana naibul fa'il ini yang merupakan tempat kembalinya dhamir yang ada pada qila, itu difahami dari makna la tufsidu. Fa jumlatu la tufsidu, sehingga jumlah la tufsidu itu mufassiratun lah, menafsirkan makna dhamir huwa, yang itu kembali kepada tadi al-qaul asyadid, ucapan yang keras. Fala maudi'a laha, sehingga tidak ada maudi' bagi jumlah mufassirah. Jumlah tafsiriyah adalah di antara jumlah yang tidak memiliki apa? Mahal. Wa qila naib, itu yang pertama tentang i'rabnya qila, yaitu bahwasanya Naibul fa'ilnya adalah apa? Dhamir, huwa. Yang kembali kepada sesuatu yang difahami dari jumlah tafsiriyah la tufsidu, yaitu al-qaul asyadid, ucapan yang keras. Ya, jangan kalian berbuat kerusakan, ini keras. Wa qila naibu jumlatun la tufsidu. Kemudian i'rab yang berikutnya dari qila adalah bahwasanya qila an-naib jumlatun la tufsidu, naibul fa'ilnya jumlah la tufsidu. Kok bisa? Ini kan jumlah. Katanya tadi di awal disebutkan enggak boleh naibul fa'il dalam bentuk jumlah. Iya. Ala annahu min babil isnadi lafzi. Ah ini. Jadi naibul fa'ilnya adalah jumlah la tufsidu. Kok boleh? Iya, boleh. Kenapa? Karena la tufsidu dimasukkan kepada bab isnad lafzi. Jadi al-isnad ada dua macam. Ada al-isnad al-ma'nawi, ada al-isnad al-lafzi. Kalau al-isnad al-ma'nawi itu dimaukan maknanya ataupun musamma'nya seperti Zaidun. Ya, contoh isnad yang sifatnya maknawi, Zaidun qoma. Tuh. Zaidun qoma. Yang kita maukan dalam isnad Zaid di sini adalah maknanya, orangnya yang dia berbuat berdiri, duduk. Ah. Adapun al-isnad lafzi itu yang dimaukan adalah isimnya, lafadznya. Seperti dalam contoh yang lain Zaidun mu'rabun. Zaidun mu'rabun. Qoma mabniyun. Ini isnad apa? Lafzi. Tidak dimaukan maknanya, tapi apa? Lafadznya. Maksudnya lafadz Zaid mu'rab. Zaidun mu'rabun. Ini isnad apa? Lafzi. Kharaja fi'lun madin. Fi harfu jarrin. Ini isnad apa? Lafzi. Ya, kalau seperti ini ya mufrad. La tufsidu ini juga sama mufrad juga kalau dilihat dari siapa al-isnad al-lafzi ya, tapi kalau kita dari sisi al-isnad al-ma'nawi ya jumlah ya kan. Nah di sini kita lihat penakdirannya ay qila hadzal qaul, maksudnya apabila diucapkan ucapan ini, ucapan la tufsidu ini dari sisi al-isnad al-lafzi dia sebagai apa, sesuatu yang mufrad, mufrad semua. Iya. Isim kah fiil bisa. Kalau isnad yang sifatnya lafzi, kadang bentuknya fiil. Meskipun dia ada mahalnya. Kharaja fi'lun madin. Iya kan? Ala harfu jarrin. Ini isnad apa namanya? Isnad lafzi namanya. Adapun isnad yang sifatnya maknawi, ya dimaukan maknanya. Kharaja Muhammadun. Tuh. Isnad yang apa lah? Maknawi, dimaukan maknanya kharaja. Tapi kharaja mabni. Ah ini isnad apa namanya? Lafzi. Ya. Jadi isnad lafzi itu tergolong mufrad. Harus mufrad. Ya. Ai maknanya idza qila hadzal qaul. Apabila diucapkan ucapan ini, yaitu apa? La tufsidu. Kan mufrad al-qaul. Ya, fal jumlah hina idzin fi hukmil mufrad, maka jumlah ketika itu, yaitu ketika dijadikan ataupun dimasukkan ke dalam al-isnad al-lafzi, maka dia pada hukum mufrad. Wa kana naib mufradan, sehingga naibul mufradnya kalau kita memandang kepada al-isnad al-lafzi maka dia apa? Mufrad. La jumlah, bukan jumlah. Wa hadha huwa al-masyhuru 'ala al-sinati al-mu'ribin. Inilah yang masyhur pada lisan-lisan ataupun ucapannya para pengi'rab. Yang kemarin yang ketinggalannya. Ma yu'addi ma'na al-jumlah. Ketika membahas apa ya? Qaul ya, tentang qaul ya. Bahwasanya maf'ulnya qaul itu harus berupa jumlah, ya kan? Ataupun yang dia menunaikan makna jumlah, menggantikan posisi makna jumlah seperti syi'ron, qultu syi'ron, qultu qasidatan. Qasidah kan isinya apa? Isinya jumlah. Qultu syi'ron, qultu qasidatan. Saya mengucapkan qasidah, yang namanya qasidah kan ada jumlahnya kan? Iya kan? Syi'ir juga demikian kan? Ada jumlahnya kan? Nah itu dia bukan jumlah mufrad, tapi di dalamnya mengandung apa? Makna jumlah. Ya, ataupun maf'ul mutlak juga. Qultu qaulan. Qaulan. Qultu haqqo, ataupun yang merupakan sifat dari maf'ul mutlak. Qultu haqqo ataupun batila. Ini juga bisa. Ya. Qulil haqqo. Qultu al-haq ataupun qultu haqqon. Maksudnya qaulan haqqo. Qaul juga sama itu, maknanya jumlah. Nah itu. apa yang menunaikan makna jumlah, seperti qultu syi'ron, qultu qasidatan, ataupun maful mutlaknya qultu qawlan, ataupun yang dia merupakan sifat bagi maful mutlak qultu haqqan, maksudnya qawlan haqqan. Nah itu yang diperbolehkan juga, apa yang dia apa menunaikan makna jumlah, bentuknya mufrad tapi kandungannya jumlah. Dan ini dibahas di kitab yang lain ya, lebih luas. Kalau di sini banyak isyarat-isyarat saja. Yang sebelum dilanjut, masih kita pada pembahasan tentang anak, sudah kita ambil dua tempat. Atau belum selesai ya? Ada yang belum paham? Tentang isnad ada dua macam, isnad apa? Lafzi dan ma'nawi. Kalau lafzi dimaukan apanya? Ismnya, lafadznya. Kalau ma'nawi dimaukan musamma'nya, beda ya. Kalau musamma itu zatnya, orangnya. Kalau isim namanya, lafadznya. Muhammad. Kalau lafadznya disebut apa? Isim. Kalau orangnya yang berbuat, makan, minum, duduk, tidur namanya musamma'nya. Atau kalau digunakan definisi yang lain, ya, kalau isnad lafzi adalah ma qusida bihi hukmun fil lafaz, apa yang dimaukan dengannya hukum pada lafaznya. Adapun yang maknawi, ma qusida bihi hukmun fi makna, apa yang dimaukan hukum pada maknanya. Kurang lebihnya demikian. Sehingga bisa kita jadikan la tufsidu sebagai naibul fa'il, karena kita golongkan la tufsidu ini kepada apa? Isnad lafzi. Jadi lafad la tufsidu itu. Kayak tadi aja lah. Qoma. Qoma kan kalau dari si makna fil fa'il, iya kan? Iya. Fil fa'il itu jumlah. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai isnad lafzi mufrad, benar enggak? Qoma mabni tuh. Dia sebagai mubtada mufrad jadinya mufrad. Meskipun dia aslinya jumlah ya, qoma fil fa'il isinya kan. Ya kalau kita jadikan dia sebagai isnad ma'nawi ya jumlah. Qoma di i'rab qoma fil madhi mabni al fath. Fa'ilu dhamir syarti fihi jawaz dan taqdir huwa jumlah. Tapi kalau kita jadikan dia qoma sebagai isnad yang lafzi, maka dia menjadi isim mufrad. Isim mufrad qoma mabni. I'rabnya bagaimana? Ya, qoma apa? I'rabnya qoma. Hah? Ya Rabbi mana? Koma? Iya. Hah? Ilmaudin? Iya. Mabni al-fat. Ya, fi mahali apa? Rafin mubtada. Ya. Hikayah ala hikayah. Ya. Fi mahali rafin mubtada. Mubtada mufrad. Ya, setelahnya khobar. Sama juga latuf sidu juga. Kemudian paham itu ya, al-isnad al-lafzi itu yang masyhur pada lisan-lisan para pengi'rab. Contoh anna yang menduduki posisi naibul fa'il adalah qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari jin memperhatikan, mendengarkan Al-Qur'an. I'rabnya qul fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta uhiya fi'lu al-madhin mughayyiru sighah ilayya jarun wa majrurun anna harfu tawkidin wa nasbin wal ha ismuha istama'a fi'lu al-madhin nafarun fa'il wa jumlah min al-jinni na'tun li nafar. Jadi jumlah min al-jin sifat bagi nafar karena dia datang setelah yang nakirah nafar, ya kan, nafar nakirah, nafarun min al-jin dan dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Ada yang mengatakan yang merupakan sifatnya yang mahdhuf itu sendiri luas dalam masalah ini. Wa jumlah istama', kemudian jumlah istama' nafar fi mahalli rafa', jumlah istama' nafar itu pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi anna. Kemudian al masdar al munsabik, masdar yang terbentuk dari an dan yang setelahnya sebagai naibul fa'il bagi apa? Uhiya. Wa taqdir, takdirannya adalah qul uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni, katakanlah telah diwahyukan kepadaku istima', ya, adanya sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Nah, itu tempat yang keberapa? Dua. Jadi tempat yang pertama dari anna adalah ketika dia menduduki posisi fa'il. Yang kedua ketika dia menduduki posisi naibul fa'il. Yang ketiga, awhallat mahallal maf'ul. Atau ketika dia anna menduduki posisi maf'ul. Karena kita tahu maf'ul juga apa bentuknya? Biasanya? Umumnya? Mufrad. Ya. Ghairu mahkiyatin bil qaul. Yang mana maf'ul ini tidak dihikayatkan dengan qaul. Kenapa? Karena maf'ul yang dihikayatkan dengan qaul bentuknya apa? Jumlah. Iya kan? Sudah kita lewatkan. Ya. Sedangkan yang kita bahas adalah anna yang merupakan apa? Mufrad. Pada takwilan mufrad. Fa innahu yajibu fathuha li wujubi kaunil maf'uli mufradan. Sesungguhnya wajib untuk manfathah hamzah. Ya, ketika dia menduduki posisi apa? Maf'ul. Karena yang namanya maf'ul itu harus mufrad. Ya, pada selain mahkiyah bil qaul. Contohnya wala takhafuna annakum asyraktum billah. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Ya. Sedangkan kalian tidak takut, ya, bahwasanya kalian berbuat syirik kepada Allah. Ucapannya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Wa i'rabu al-wawu wal hal. I'rabnya wawu di sini wawu haliyah. La la nafiyah. Takhafuna fi'lun mudhari' wa 'alamatu rafi'i thubutun nun. Li'annahu min al-af'alil khamsah. Wa wawul jama' fa'il. Anna harfu taukidin wa nasbin wal kaf dhamirun muttasil fi mahalli nasbin ismuha wal mim alamatul jam' ashraktum fi'lun wa fa'il wal mim alamatul jam'i wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabaru anna wal masdar al munsabiku min anna wa ma ba'daha maf'ulun. Masdar yang terbentuk dari anna dan setelahnya sebagai maf'ul bagi takhafun. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa taqdir wa la takhafuna isyrakakum billah. Ya. Di sini mana nih? Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Hah? Ada enggak? Di sini masdar yang dibentuk dari anna dan yang setelahnya sebagai maf'ul bagi takhafun. Wa alamatu nasbihi apa? Fathu akhirih, ada enggak? Mana? Hah? Hah? Mana? Apa? Hah? Ya, pada takwilannya, ya. Kalau melihat pada takwilannya. Wa taqdir wala takhafuna isyrakakum billah. Takdirannya wala takhafuna isyrakakum billah. Ya. Fi mahalli biasanya. Ya. Ya, kalau kita melihat takdirannya baru kelihatan apa? Fathahnya. Ya. Fi mahalli nasbin. Kemudian awhallat mahallal mubtada. Kemudian tempat yang berapa ini? Hah? Yang keempat dari anna. Itu ketika dia anna menempati mahallal mubtada, menempati posisi mubtada. Liwujubi kaunil mubtada imufrodan. Dikarenakan mubtada itu wajib mufrad. Walihada aujabul fathah ba'da laula al-imtina'iyati. Liannahu la ya'ti ba'da illa al-mubtada'u. Oleh karenanya mereka ahli nahu mengharuskan fathah setelah laula al-imtina'iyah. Kenapa? Li'annahu la ya'ti ba'da illa al-mubtada. Karena sesungguhnya tidaklah datang setelah laula kecuali mubtada. Kecuali apa? Mubtada. Laula annaka muntaliqun. Tuh, lihat. Pakai hamzah. Kenapa? Karena mesti kalau yang datang setelah laula itu pada sebagai apa? Mubtada. Sehingga mesti di fathah. Laula annaka muntaliqun ma kharaja Zaidun. Seandainya bukan karena engkau pergi, niscaya Zaid tidak keluar. Wala farqa baina kaunihi mubtada'an fil asl, dan ini tidak ada bedanya antara apa yang dia asalnya sebagai mubtada kemudian telah berubah menjadi nama yang lain, ya tetap dengan hamzah. Contohnya, kana indi annaka fadil, adalah di sisiku engkau seorang yang mulia. Di sini mana pembahasannya? Annaka fadil. Aslinya mubtada. Aslinya apa di sini? Mubtada. Ya. Kemudian berubah menjadi apa di sini? Isimnya kana. Annaka fadil ditakwil menjadi apa? Fadluk, ya kan? Fadluk. Ya. Kemudian kemasukan kana sehingga dia berubah menjadi isimnya kana yang tadinya asalnya sebagai mubtada. Au fil hal, ataupun dia masih tetap dalam keadaannya sebagai mubtada. Ya, sekarang. Au fil hal, ataupun di keadaannya sekarang dia masih menjadi apa? Mubtada. Contohnya, wa min ayatihi annaka tarul ardu khashi'ah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwasanya kau melihat bumi khashi'ah, dalam keadaan apa? Kering. Ya. I'rabnya min ayati sebagai apa? Khabar muqaddam, annaka tarul ardu sebagai apa? Mubtada muakhar. Ya. Maknanya ay min dalaili qudratihi annaka tarul ardu khashi'ah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah engkau melihat bumi dalam keadaan khasyi'ah, kering. Ayyabisah, ya ini kering. La nabata fiha, tidak ada tetumbuhan di atasnya. Musta'arun min al-khusyu', khasyi'ah itu diambil dari kata al-khusyu', ya maknanya adalah tazallul, yang merendahkan diri. Ya. Merendah, hina, tunduk. Ya. Fa'idha anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Apabila kami turunkan di atas bumi tersebut air, maka bergeraklah bumi tersebut. Warabat, kemudian menumbuhkan tetumbuhannya. Ay taharrakat ihtazat, maknanya taharrakat. Warabat infatahat, intafahat, wa'alat. Ya, jadi kalau ihtazat, maknanya taharrakat, bergerak. Adapun rabat, intafahat, membumbung, alat, naik. Wal-khitabu fi qawlihi annaka likulli aqilin kama qalahu al-Qurtubi. Dan arah pembicaraan pada ucapan Allah, wa min ayati annaka taral ardo, ini kepada setiap orang yang berakal. Sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. I'rabnya min harfu jarin wa ayati majrurun bimin. Wal-ha dhamirun mutasil fi mahali jarin bil-idhafah. Wal-jar wal-majrur shibhu jumlah fi mahali rafin khabar muqaddam. Anna harfu tawkidin wa nasbin. Wal-kaf ismuha tarafi'lun mudari'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala al-alif. Mana' min zuhuriha ta'adzuru. Li'annahu fi'lun mudari'un mu'talul akhiri bil-alif. Wa fa'iluhu musatirun fihi wujuban taqtiru anta. Al-ardu maf'ulun bi khashi'atan hal. Jadi i'rabnya khashi'ah itu bisa sebagai hal. Kapan? Idza ja'alna ar-ru'yata basariyah, apabila kita jadikan ru'yah di sini adalah ru'yah basoriyah, pandangan mata. Jadi ru'yah ada dua. Ada ru'yatul basor, ada ru'yatul qalb. Kalau ru'yatul basor, ini butuhnya kepada satu maf'ul saja. Kalau ru'yatul qalb, ru'yah qalbiyah, itu butuhnya kepada dua maf'ul. Kalau ru'aitu Muhammadan, di sini apa ru'yahnya? Ru'yah basoriyah. Wa in ja'alnaha qalbiyah, kalau kamu jadikan ru'ya di sini adalah pandangan hati, fa khasyi'ah, maka khasyi'ah tidak diirob sebagai hal, tapi sebagai maf'ulun tsanin, sebagai maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertamanya apa? Arba. Yang keduanya khasyi'ah. Fa fi tafsiril khatib annaka taral ardu ay ba'daha bihasatil basar wa ba'daha bi'ainil basirah qiyasan ala ma absarta. Tersebut dalam tafsir al-khatib bahwasanya engkau tarul ardo, bahwasanya annaka tarul ardo itu maknanya ay ba'daha, yakni bahwasanya engkau melihat sebagian bumi dengan kasat mata, dengan mata kepalamu, dan sebagian yang lain engkau lihat dengan mata hatimu, karena mengiaskan dengan apa yang engkau lihat dengan mata kepalamu, jadi setengah-setengah. Kalau seperti ini ya boleh ini boleh itu ya Rabbnya. Wa huwa yufidu ma qulnahu min jawazil wajhain, dan ucapan ini memberikan faedah apa yang telah kami sebutkan dari bolehnya dua sisi dari i'rab pada kalimat khasyi'ah. Wal masdar al munsabik min anna wa ma ba'daha mubtada'un mu'akhar, dan masdar yang terbentuk dari anna dan yang setelahnya itu sebagai mubtada mu'akhar. wa taqdir, takdirannya wa min ayati ru'yatukal ardha khashi'ah, dan takdirannya adalah wa min ayati ru'yatukal ardha khashi'ah. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang paham? Iya. Iya. Tadi disebutkan tadi pertanyaannya apa maksud dari wala farqa baina kaunihi mubtada'an fil asl, ya. Ya, ketika membahas tentang tempat yang keempat dari anna, yaitu ketika anna menduduki posisi mubtada. Umum ini sifatnya. Apakah mubtada tadi sudah berubah namanya menjadi isimnya kana ataupun tetap dia sebagai mubtada? Contohnya sudah berubah dari asalnya. Asalnya di mubtada cuma berubah gitu karena kemasukan amil yang lain. Seperti kana indi annaka fadil, annaka fadil. Di situ ya romnya sebagai apa? Isimnya kana. Tadinya dia sebagai mubtada indi annaka fadil. Ya romnya apa? Indi dzarf kan? Wa mudhifa ilaihi syibul jumlah fi mahali rafin khabar muqaddam annaka fadil. Setelah di'rab satu-satu masdar muawwal min anna wa ma ba'daha fi mahali rafin mubtada. Di sini sebagai apa? Mubtada atau bukan? Bukan. Kenapa? Kemasukan kana. Berarti dia aslinya mubtada cuma sudah berubah. Ini juga tetap digunakan apa? Hamzah. Au fil hal ataupun di saat keadaan sekarang dia sebagai apa? Mubtada tetap enggak berubah. Contohnya wa min ayati annaka taral ardha khashi'ah. Annaka taral ardha. Ya, masdar muawwal min anna wa ma ba'da fi mahalli rafin mubtada. Ini tetap sebagai dia apa? Pada posisi dia sebagai apa? Mubtada, belum berubah kepada yang lainnya. Ru'ya, iya, pandangan mata, pandangan hati. Apa yang ditanyakan? Kalau ru'ya basoriyah butuhnya satu maf'ul. Ru'ya qalbiyah butuh kepada dua maf'ul. Contoh yang mana? Qalbiyah. Ada dalam Al-Qur'an juga ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ra'aituhum li sajidin. Nah tuh. Ra'aituhum li sajidin. Iya, ru'yatul manam juga sama dimasukkan kepada apa? Ru'yatul qalb. Ra'aituhum li sajidin. Iya. Di situ maf'ul yang pertamanya dhamir ha, yang keduanya sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajidin. Ra'aitu hadzal amra su'ban. Saya melihat perkara ini sulit. Pandangan hati kan. Iya kan? Saya memandang bahwasanya urusan ini sulit. Iya kan? Bisa. Tapi kalau saya melihat burung, ra'aitu thayran, mata ini. Bisa dibedakan kan? Ra'aitu Muhammadan dan seterusnya. Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Ya. Itu ru'ya apa? Qalbiyah. Yang lain? Enggak ada. Filhal sekarang. Filhal sekarang. Dia sekarang tetap keadaannya sebagai mubtada gitu. Filhal fil hadir maknanya. Hah? Paham? Ya, intinya kalau ada anna dia menempati posisi mubtada maka di fathah, ataupun menempati sesuatu yang aslinya mubtada, asalnya mubtada kemudian berubah karena kemasukan amil yang lain gitu, amil yang lafzi. Karena fil hal itu sekarang, ataupun sekarang dia tetap sebagai mubtada gitu kan. Wa min ayati annaka tarul ardha khashi'ah, sebagai mubtada. Ya, enggak ada yang lain. Nanti kita dilanjutkan. Bismillah. Au dakhala 'alaiha harful jarri li'anna harful jar la yadkhulu illa 'ala mufrad. Nahu dhalika bi anna Allah huwal haqqu wa yurabu dhalika ismu isharatin mubtada'un. Al ba'u harfu jarrin wa anna harfu tawkidin wa nasbin wa lafdul jalala ismuha wal haqqu khabaruha. Wahwa domiru faslin la mahalla lahu min al-i'rab. Wal masdarul munsabik min anna wa ma ba'daha majrurun bil ba' wa taqdiru dhalik bihaqqatillah ay bithubuti wa wujubih wa tuftahu wujuban aidha idha kanat majruratan bil idafah nahu in innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun fama silatun wa mithlu mudhaf ila annakum tantiqun wa taqdiru mithlu nutqikum qalahu al-azhariyu aw waqa'at ba'dala aw waqa'at ba'da la budda aw la mahalata nahu la mahalata annaka dhahibun aw la budda annaka jalisun ay la mahalata fi dhahabik wa la budda min julusika fayakunu min kubailil majrur fayakunu min kubailil majrur bil harf aw waqa'at khabaron an ismi ma'nan ghairi qawlin nahu i'tiqadi annahu fadilun ay i'tiqadi fadluhu ay mu'taqadi dhalik aw waqa'at ma'tufatan 'ala shay'in mimma taqaddam aw badalan minhu fal awwalu nahu udhkuru ni'mati allati an'amta 'alaykum wa inni faddaltukum udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa inni faddaltukum wa thani nahu wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa yajuzul amran ay kasru hamzati inna wa fathuha wal kasru arjah wa dhalika fil mahalli salih lil mufrad wal jumlatu wa huwa kathirun min dhalik ma idha waqa'at ba'da fa'il wa dhalika fil mahalli salih lil mufrad wal jumlati wa huwa kathirun min dhalika ma idha waqa'at ba'da fa'il jazaa ay al fa'i al muqtarunah bil jawab nahu man amila minkum su'an bijahalatin ila qawlihi fa innahu ghafurur rahim wa yawabuhu man ismu syartin jazimun amila fi'lun maudin fi mahalli jazmin fi'lu syart wa fa'iluhu musatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa qawluhu fa innahu al fa'u rabitatun li jawabi syart wa in qara'aha ibnu amir wa asim bil fath ala ja'ali anna ma'am mulaiha mubtara'un aw khabaru mubtara'in mahdufin wal ma'na fal ghufranu wa rahmatu hasilan aw fal hasilu aw fal hasilul ghufranu wa rahmatu wa qara'a ghayruhuma bil kasri ala ja'ali ma badal fa'i jumlatan tamatan wal ma'na fa huwa ghafurur rahim qala ad-damamini wa yanbaghi ay yakuna ma yushbihul jawaba musawiyan lahu fi hadzal hukmi fayajuzul wajhan ba'da fa innahu nahu wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsa quri'a bi fathil hamzah wa kasriha faman fatahaha fa anna wasilatuha khabarun limahdhufin wal jumlatu khabaru anna wa man kasaraha fal kalamu tamun la khilafa fihi alayhima fama mausulatun wa aiduha mahdufun wa min shay'in halun ay wa'lamu innama ghanimtumuhu qalilan aw katira fal hukmu anna lillahi khumsahu aw falillahi khumsahu indaha. Kemudian tempat berikutnya dari anak setelah apa? Yang pertama ketika menempati mahalnya fa'il, kemudian ketika menempati mahalnya naibul fa'il, kemudian ketika menempati mahalnya maf'ul, yang keempat ketika menempati mahalnya mubtada atau punya aslinya mubtada. Sekarang yang keberapa? 5 apa 6? Hah? 5. Ya, 5. Au dakhala 'alaiha harful jar, atau ketika anna dimasuki oleh huruf jar. Kenapa? Li'anna harful jar la yadkhulu illa 'ala mufradin. Karena huruf jar tidak bisa masuk kecuali pada mufrad. Nahu dzalika bi anna Allah huwal haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Li'anna karena kemasukan apa? Ba. Wa i'rabuhu i'rabnya zalika ismu isyaratin. Zalika ismu isyarah mubtada. Ba harfu jar wa anna harfu taukidin wa nasbin. Wa lafdul jalalah ismuha wal haq khabaruha. Wa huwa dhamir fasl, huwa dhamir fasl. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada mahal padanya dalam i'rab. Ya, dhamir fasl yang fungsinya untuk membedakan antara khabar dengan tabi', dengan tabi'. Dan orang-orang Kufah menyebutnya dhamir apa? Imad, dhamir imad. Wal masdar al-musabik min anna wa ma ba'daha majrurun bil ba. Dan masdar yang terbentuk dari anna dan apa yang setelahnya itu dijarkan oleh huruf ba. Wa taqdir, takdirannya adalah dzalika bihaqqatillah ay bi thubutihi wa wujubihi, yakni hal itu dengan hak Allah, yakni dengan thubut, tetapnya Allah, wa wujubihi, dan kewajiban dari Allah. Wa tuftah wujuban aidan idza kana majruratan bil idafah. Kemudian tempat berikutnya juga ketika dia dijarkan dengan idafah. Wa tuftah yakni di fathah anna secara wajib juga ketika anna dijarkan dengan idafah, bukan hanya dengan huruf jar. Kalau dengan huruf jar tadi contohnya dzalika bi anna Allah huwal haq. Contohnya innahu la haqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya, sungguhnya janji Allah adalah hak seperti apa yang kalian ucapkan. Fama silatun, di sini ma adalah silah. Wa mithla, mithla mudhafun ilaih. Ila annakum tantiqun. Jadi misla itu mudhaf ila, diidhafahkan kepada annakum tantiqun. Diidhafahkan kepada apa? Ma annakum tantiqun. Wa taqdir, takdirannya misla, di sini apa ini? Enggak ada titik, enggak ada apanya ini. Nutqikum ya. Enggak ada titiknya di sini. Wa taqdir misla nutqikum qalahul Azhari. Awaqa'at ba'dala, ya, takdirannya mitla nutqikum. Qalahul Azhari, ini diucapkan oleh Al-Azhari. Awaqa'at ba'dala buddha, ataupun anna yang jatuh setelah la buddha. Karena biasanya isim yang jatuh setelah la buddha itu majrur dengan min. Aula mahalah, ataupun setelah mahalah juga sama, biasanya dijarkan dengan fi. Nahu, contohnya la mahalata annaka zahibun. La mahalata annaka zahibun. Ya, sebagian mi'rab. Annaka zahib sebagai khabar, lagi la, nafilil jins. Sebagian yang lain mengatakan dia pada mahalnya jar. Ya, karena ada fi yang dibuang. Ya, khabarnya mahdhuf. Aula buddha, atau setelah la buddha contohnya la buddha annaka jalis. La buddha annaka jalis. Apa artinya? Sama ya, la mahala dengan la buddha. Pasti atau mesti engkau duduk. Mesti engkau pergi. Di sini juga sama. Ya. I'rabnya dengan yang sebelumnya. Ai la mahala ta fi zahabika au fi dhahabika. Ya. La mahalata fi dhihabika wa la budda min julusika fa yakunu min qabilil majrur bil harf, maka dengan ini dia masuk kepada isim yang dijarkan dengan huruf yang dibuang. Aw waqa'at khabaron an ismi ma'na, an ismi ma'nan, atau dia jatuh sebagai khabar bagi isim ma'na. Ghairi qawa, titik ya, titik. Ya. Tadi bisa dipahami? Awa qawa, titik tadi ya? Ya. fayakunu min qabilil majrur bil huruf, titik ini ya. Ya titik ini. Ya tadi i'rabnya ada yang mengatakan yang setelahnya itu sebagai khobar dari la nafil jinsi, ada yang mengatakan bahwasanya khobar mahdhuf. La budda hasilun bi annaka gitu. Jadi annaka jalis itu muta'alik saja. Karena dia pada hakikatnya majrur dengan apa? Huruf jar yang dibuang. La budda kan dengan min, la mahala fi. Apa itu ucapan labid apa? Ucapannya labid siapa itu? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil wa kullu na'imin la mahala talahu za'il. Ya, la mahala talahu za'il. Ya, sampai sini titik. Awaqa'at khabaron an ismi ma'nan, ataupun ketika dia anna ini jatuh sebagai khobar bagi isim makna. Ada isim zat, ada isim ayan, ada isim makna. Atau ketika anna ini jatuh sebagai khobar bagi isim makna ghairi qaulin, isim makna selain qaul, selain qaul. Contohnya i'tiqadi annahu fadil. I'tiqadi annahu fadil. Di sini pakai hamzah annahu fadil. Kenapa? Karena dia jatuh sebagai khobar bagi si makna. Itiqad kan isi makna. Keyakinan. Iya kan? Keyakinanku adalah bahwasanya dia seorang yang utama. Kenapa bukan qaul? Karena qaul nanti setelahnya sebagai apa? Maf'ul ya. Karena qaul kita tahu. Kenapa enggak boleh qaul kira-kira? Ya karena qaul itu mesti masuknya pada jumlah. Iya kan? A'itiqadi fadlah. A'itiqadi fadluh. Ya, kita enggak boleh nasabkan fadlah. Ya. Harus kita apa? Rafa'kan. Meskipun di sini memungkinkan ya untuk dijadikan apa? Maf'ul. Kenapa? Karena kebutuhan dia i'tiqadi kepada khobar lebih mendesak daripada kebutuhannya kepada maf'ul. I'tiqadi fadluh. Keyakinanku akan apa? Keutamaannya. Ai mu'taqadi dzalik, yakni keyakinanku bahwasanya dia memiliki keutamaan. Awaqat itu. Kemudian tempat berikutnya. Tambahan lagi ya. Dari anna. Waqat ma'tufatan ala syai'in mimma taqaddama. Au badalan minhu. Fal awwalu nahu uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Atau ketika dia anna itu waqat. Jatuh dalam keadaan diatofkan kepada sesuatu yang sebelumnya. Ataupun dia sebagai badal dari yang sebelumnya. Ini juga dengan fathah. Contoh yang pertama yaitu an allati waqa'at ma'tufa ala syai'in mimma taqaddam, yaitu an yang dia jatuh dalam keadaan dia tofkan kepada yang sebelumnya adalah udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Wa anni faddaltukum. Di sini wawu harfu 'athfin di sini, kemudian anni faddaltukum anna. Diatofkan ke mana ini? Kepada ni'mati. Sama-sama mufrad ya. Ni'mati mufrad. Wa anni faddaltukum juga mufrad. Kenapa? Karena pada ta'wil mufrad dia. Apa takdirannya? Wa anni faddaltukum. Fadli iyakum. Wasani yang kedua. Nahu. Yang kedua apa maksudnya? Ketika an jatuh sebagai badal dari apa yang sebelumnya. Yaitu wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan salah satu dari dua golongan bahwasanya salah satunya untuk kalian. Ya. Di sini annaha lakum itu jatuh sebagai badal dari apa? Hah? Ihda ta'ifataini annaha itu kan? Wa id ya'idukumullahu ihda, jadi wa'ada ya'idu butuh kepada dua maf'ul. Lafzul jalalah Allah sebagai apa? Fa'il. Kaf di sini ku pada kum, pada adalah maf'ul yang pertama. Maf'ul yang keduanya apa? Ihda ath-thaifataini. Kemudian annaha lakum itu badal dari ihda. Iya. Sudah pahami? Sampai di sini? Ada yang belum paham? Ya. Yang awal, yang ma'tuf. Yang ma'tuf. Ya, yang awal tadi yaitu ketika anna jatuh ataupun terjadi dalam keadaan dia diathofkan kepada yang sebelumnya. Ya, di sini kan anni fadhaltukum, kan diathofkan di sini kepada nikmati. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadaku dan juga ingatlah ya, fadilahku atas kalian, ya kan? Diathofkan di sini kan anni fadhaltukum kepada nikmati. Ya, sama-sama mufrad. Kalau nikmati mufradnya jelas di sini. Kalau anni fadhaltukum ya setelah ditakwil. Ya. Dari anna bersama dua ma'mulnya. Iya kan? Paham? Ma'tuf pada ni'mati. Bukan ma'tuf pada an'amtu alaikum. Tapi kepada ni'mati. Ingatlah ni'matku yang telah aku berikan kepada kalian. Dan ingatlah pula. Bahwasanya aku telah melebihkan kalian. Wa anni fadhaltukum ala al-alamin. Yang lain? Yang masih belum paham? Ya, pokoknya kalau ada anna ya ditakwil mufrad. Ya, kalau inna ya jumlah. Gitu. Cara mentakwil mufradnya. Ya, sudah lewat ya. Sudah lewat pembahasannya tuh. Kalau khobarnya mushtaq, maka kita cara mentakwilnya ya dari khobar itu. Seperti yu'jibuni anna Muhammadan kharaja ataupun kharij. Apa takwilnya? Dari mas dari khobarnya yu'jibuni khuruju Muhammad. Ya. Itu kalau mushtaq. Sekarang kalau khobarnya apa? Jamid. Ya. Yu'jibuni anna Muhammadan akhuka. Maka dengan apa ini? Dengan kaun. Dengan kaun takwilannya. Yu'jibuni kaunu Muhammadin akhoka. Atau ketika khobarnya itu adalah dzarf ataupun jar majrur, maka takwilannya dari istiqrar. Yu'jibuni anna Muhammadan fil masjid. Berarti apa? Yu'jibuni istiqrar Muhammadin fil masjid. Sudah gitu. Hah? Apa? Ya jumlah tapi ditakwil karena masukkan anna. Jadi mufrad, harus ditakwil. Ya. Jumlah tapi mufrad. Ya lafaznya jumlah tapi maknanya mufrad gitu. Pokoknya ini kalau difahami baik-baik insyaallah mudah. Ya, membedakan dengan inna. Ya, kalau inna wali tetap pada posisi dia sebagai jumlah. Beda ya, inna Muhammadan qaimun dengan anna Muhammad qaimun. Kalau inna Muhammadan qaimun itu jumlah. Jumlah. Tapi kalau apa? Anna Muhammadan qaimun itu mufrad. Kalau antum, makanya enggak boleh antum bikin kalimat kemudian diawali dengan anna. Anna Muhammadan qaimun. Belum jelas ini mufrad kok. Iya kan? Qiyam Muhammadin berhenti di situ. Ya enggak boleh. Iya. Ya kalau zat dengan ain sama, yang beda dengan makna. Makna yang abstrak, kalau yang mana itu abstrak, kalau yang zat yang konkret. Nasihat, an-nasiha ini juga isim, isim makna. An-nasiha, apa lagi? Al-i'tiqad. Iya. Kalau yang zat ya Muhammad, Baitun, Masjidun. Iya kan? Ada zatnya. Ya, mahsus di al-hawas al-khamsah. Bisa di indra dengan apa? Lima indra. Kalau yang apa? Maknawi itu bisa difahami dengan akal. Ya, dijangkauannya dengan akal. Kalau yang apa? Maknawi. Tapi kalau apa? Yang za apa? Isim-isim yang a'yan itu dengan apa? Bil hawas al-khamsah. Tadi saya mau nanya. Ada. Kemudian wa yajuzul amrani, diperbolehkan dengan dua sisi, yaitu apa? Fathul hamzah atau kasruha. Ay kasru hamzati inna wa fathuha, yakni boleh dengan mengkasru hamzahnya ataupun menfathahnya. Wal kasru arjah, tapi kasruh lebih kuat ataupun lebih rajih. Kapan itu terjadi? Atau di mana tempatnya? Wazalika fil mahalli salihi lil mufradi wal jumlah. Wahuwa kathir. Ini terjadinya pada tempat yang cocok untuk diposisikan ataupun diduduki oleh mufrad dan jumlah. Dan ini banyak katanya. Min dzalika ma idza waqa'at ba'da fa'il jazaa', di antaranya ketika dia anna ataupun inna jatuh setelah fa'al jazaa', fa yang menunjukkan balasan. Apa yang setelah fa-nya menunjukkan balasan dari apa yang sebelumnya. Apa itu makna al-fa'al al-jazaa' ay al-fa al-muqtarana bil jawab? Ataupun al-muqtarina bil jawab, yaitu fa yang digandengi dengan jawaban. Fa yang bergandengan dengan jawaban. Contohnya man 'amila minkum su'an bi jahalah. Apa lanjutannya? Man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'daha min ba'di wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Man 'amila su'an man 'amila minkum su'an bi jahalah ila qawlihi sampai akhir ucapan Allah Subhanahu wa taala fa innahu ghafurur rahim. Maka jawabannya ataupun balasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi mereka-mereka yang bertobat dari kejelekannya. I'rabnya man ismu syartin jazimun. Amila fi'lun madin fi mahali jazmin. Karena man termasuk apa? Yang menjazam dua fi'il. Fi'lu syarat di sini amila fi'l syarat fi mahali jazmin. Wa fa'iluhu mustatirun fi jawazan taqdiru huwa. Fa'ilnya mustatir, jawazan taqdirnya huwa. Wa qawluhu fa innahu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala fa innahu fa rabithah li jawab syarat. Fa yang mengikat jawaban syarat. Wa inna qara'aha Ibnu Amir wa 'Asim bil fathhi 'ala ja'li anna ma ma'mulaiha mubtada aw khabar mubtada mahdhuf. Kemudian inna ataupun anna itu dibaca oleh Ibnu Amir, oleh qira'ahnya Ibnu Amir dan juga Asim dengan fathah. Fa annahu ghafurur rahim dengan fathah. Atas dasar menjadikan anna bersama dua ma'mulnya sebagai mubtada. Ya, ingat kalau misalkan anna berarti mufrad. Kalau mufrad apa mahalnya? Mubtada. Ataupun sebagai khabar. Dijadikan mubtada khabar. Saya ulangi, atas dasar menjadikan anna ma'mulaiha mubtada atau khabar mubtada mahdhuf, dengan menjadikan anna bersama dua makmulnya mubtada ataupun khabar dari mubtada yang mahdhuf. Wal makna apa takdirannya? Maknanya fal ghufran war rahmatu hasilani. Kalau ini dijadikan sebagai apa itu masdar tadi? Kalau takwilan makna seperti ini, fal ghufran war rahmatu hasilani sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf hasilani. Kalau sekarang takwilannya ini, fal hasilu al-ghufranu war-rahmatu. Berarti apa? Fa annahu ghufrahim sebagai khobar. Mubtada yang maksudnya apa? Fal hasil. Ini jadi bolak-balik. Wa qara'a ghairuhuma bil kasri ala ja'li ma ba'da al-fa jumlah jumlatan tamah. Wal ma'na fa huwa ghafur rahim. Kemudian selain keduanya, selain Ibnu Amir dan Asim membaca hamzahnya dengan kasrah fa innahu ghafur rahim, atas dasar menjadikan apa yang setelah fa-nya sebagai jumlah yang tamah sehingga maknanya fahuwa ghafurur rahim. Fa innahu ghafurur rahim mai fahuwa ghafurur rahim. Qala ad-Damamini wa yanbaghi an yakuna ma yashbihu al-jawaba musawiyan lahu fi hadha al-hukmi fayajuzu al-wajhani ba'da fa innahu nahu wa'lamu anna ma ghanimtum min shay' fa anna lillahi khumsah quri'a bil fath al-hamza wa kasriha faman fatahaha fa anna wasilatuha khabarun li mahdhufin wal jumla khabaru anna وَمَنْ كَسَرَهَا فَالْكَلَمُ تَامْ لَا خِلَافَ فِيهِ وَعَلَيْهِمَا فَمَا مَوْسُولَةٌ وَعِيدُهَا مَحْذُوفٌ وَمِنْ شَيْءٍ حَالٍ أَيُّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اغْتَنَمْتُمُوهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا fal hukmu anna lillahi khumusahu aw falillahi khumusuhu ataupun khumusahu ada anaknya. Dikatakan oleh Damamini, seharusnya apa yang menyerupai jawaban, apa yang menyerupai jawaban juga sama hukumnya dengan jawaban. Meskipun dia bukan jawaban tapi mirip dengan jawaban, dia juga seharusnya apa? Sama hukumnya. Dalam artian boleh dengan fathah ataupun kasrah hamzah. Yang bagi an yakun ma yushbihu al-jawab musawiyan lah. Seharusnya apa yang dia juga menyerupai jawaban, meskipun bukan jawaban seperti yang telah disebut di atas, seharusnya dia menyerupai jawaban. Boleh apa? Fathah dan kasrah. Fi hadzal hukum, dalam hukum ini yaitu apa? Fathu al-hamzah kasruha. Fayajuzu al-wajhan. Ya, ba'da fa'innahu. Sehingga boleh dua sisi setelah yang datang setelah apa? Innahu. Ba'da fa'innahu. Meskipun bukan jawaban. Ya. Contohnya, wa'alamu anna ma ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu. Wa'alamu anna ma ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu. Quri'a bil fathil hamzah. Dibaca dengan fathah hamzah. Wa kasriha dan dengan kasrahnya. Faman fatahaha dan siapa yang menfathahnya, maka anna dan silahnya itu sebagai khobar bagi yang mahdhuf biasa. Ya, khobar bagi yang mahdhuf. Kemudian jumlah khobar anna, ya, wal jumlah khobar anna. Kemudian jumlah ini sebagai khobar bagi apa? Anna. Sampai di sini paham gak nih? Dibaca dengan fathah ataupun kasroh boleh. Siapa yang menfathahnya, maka dia jadikan bahwasanya anna dan silahnya itu sebagai khobar bagi yang mahdhuf. Ya. Kemudian jumlah khobar anna. Jumlahnya sebagai khobar bagi anna. Ya. Annama ghanimtum. Ya, nanti akan ada di sini penjelasannya. Wa man kasaraha fal kalamu tam. Dan siapa yang mengkasrahnya, fal kalamu tam berarti kalamnya tam, la khilafa fih, tidak ada khilaf padanya. Wa alaihima, maka atas dasar dua pendapat ini sama, apakah yang mengkasrah ataupun yang menfathahnya, ma di situ mausulah semuanya. Yaitu apa? An-nama ya. Berarti lagi membahas an-nama. Fama mausulatun, ma di situ mausulah. Aidnya mahdhuf. Aidnya mahdhuf. Annama ghanimtumuhu. Ya, ha ya mahdhuf. Annama ghanimtumuhu. Wa min syai'in hal, kemudian min syai'in hal. Ya, karena datang setelah yang ma'rifah. Wal jumlah, kemudian jumlah khabaru anna. Jumlahnya loncat ya. Ai takdirnya i'lamu annama ightanamtumuhu qalilan aw katsira min syai'in ya qalilan aw katsira. Fal hukmu anna lillahi khumusah. Maka hukumnya bahwasanya bagi Allah seperlimanya. Aw falillahi khumusuh. Ataupun bagi Allah seperlimanya. Ya. Itu dua ataupun di antara yang dibolehkan padanya dua sisi. Ini mana di sini majbul jawabnya? Anyakuna majbul jawab musawiyan lahu fi hadzal hukm, agar yang menyerupai jawaban pun serupa dengannya dalam hukum. Mana di sini yang menyerupai jawaban? Fa'inna lillahi khumusahu ya, menyerupai jawaban itu. Di sini ini bahas ini ya, anna ma ghanimtum ya. Iya. Bukan fa anna lillahnya itu. Insyaallah nanti kita tunda dulu ya. Akan kita ulang pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallahi bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.